Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulul Iman dan kita akan beranjak pada hadis yang ke-76. Berkata penulis rahimahullah, walahu fi hadithi Jabirin At-Tawil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati yaumi Arafah wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih kitaballah wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta qala bi isba'ihi as-sabbaba yarfa'uha wa yankutuha ilan nas allahumma ashhad 3 marrat. Walahu, dan bagi beliau, yakni kalau ada istilah seperti ini, walahu dan baginya, ini isyaratnya kepada hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelum ini datang dari sahabat yang mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Afwan. Yang dimaksud adalah walahu di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Naam, dikeluarkan oleh Imam Muslim fi hadits Jabir At-Tawil, dalam hadits Jabir yang panjang. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada khutbah di hari Arafah, di mana di antara isi kandungan khutbah beliau adalah wa qad taraktu fikum ma lan tadillu, sungguh telah kutinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat, ini i'tasamtum bih, jika kalian berpegang teguh dengannya, kitab Allah, yaitu kitabullah. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku, fama antum qailun, apa yang akan kalian ucapkan? Qalu, mereka menyatakan, nashhadu annaka qad ballaghta, kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, wa addaita, dan engkau telah menunaikan, wa nasahta, dan engkau telah memberi nasihat. Qala bi isba'ihi as-sabbaba, beliau berkata dengan jarinya atau jari telunjuknya, maksudnya qala di sini memberi isyarat dengan jari telunjuknya, yarfa'uha, beliau angkat, na'am, wayang kutuha ilan nas, kemudian diarahkan kepada manusia. Naam, dengan menyatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, sebanyak 3 kali. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadis ini datang dalam siyak khutbatihi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Ini datang dari penggalan khutbah Nabi pada hari Arafah di Hajjatu Al-Wada', pada Haji Wada', yang pada dasarnya haji ini adalah merupakan haji pertama, tetapi sekaligus sebagai haji yang terakhir. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah tersebut, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Ma'ruf bahwa ayat ini turun di hari Arafah, yaumul jumu'ah, pada hari Jumat. Inilah ayat yang seorang Yahudi pernah datang kepada sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan menyatakan ayatan fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'asyar al-yahud laja'alna dhalika al-yawma idan. Ada satu ayat yang kalian baca dalam kitab kalian, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kata Umar, ayya ayatin, ayat yang mana itu? Maka sang Yahudi menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayah. Maka Umar menyatakan bahwa aku tahu di mana ayat itu turun. Naam, turun pada hari Jumat di padang Arafah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia. Naam. Pun disertai dengan tangisan dalam diri sahabat Umar radhiyallahu ta'ala an, karena beliau telah menangkap isyarat di dalamnya ala qurbi ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang dekatnya ajal Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Tugas Rasulullah telah selesai. Naam. Sebagaimana pula kandungan ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kamalul Islam, kesempurnaan Islam. Tidak butuh lagi kepada tambahan, sebagaimana pula tidak butuh kepada pengurangan. Benar-benar orang Yahudi berkeinginan ayat yang seperti ini turun kepada mereka untuk mereka jadikan sebagai hari kebanggaan, hari besar mereka, hari raya mereka. Tetapi ternyata barakallahu fikum, beda dengan sebagian muslimin yang mereka telah merendahkan, menghinakan, menginjak-injak keagungan ayat ini dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak datang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang seakan-akan naam dia menyatakan dengan lisanul maqal bahwa agama ini belum sempurna, sehingga butuh untuk dia sempurnakan, untuk dia tambah lagi, dengan menyatakan memang ini tidak diajarkan Rasul, tapi baik, apakah engkau mengira Rasulullah berkhianat? Masih ada perbuatan kebaikan yang tidak beliau ajarkan kepada umatnya. Lantas engkau barakallahu fikum menyatakan bahwa Ini kebaikan meskipun belum diajarkan beliau alaihi salatu wassalam. Fa barakallahu fikum, mereka dengan lisanul hal menyatakan agama ini kurang meskipun tidak ia katakan dengan lisanul maqal. Oleh karena itu barakallahu fikum, al-Imam Malik, imam dari al-Hijrah, imamnya negeri Madinah, naam, ketika beliau menyatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khada ar-risalah, barang siapa membuat suatu perbuatan bid'ah dalam Islam dan ia memandangnya, menganggapnya sebagai kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah berkhianat. Thumma qara'a hadhihi al-ayah, kemudian beliau membaca ayat ini. Maka beliau juga menyatakan malam yakun yauma idzin dinan falaysa al-yauma din. Apa yang pada hari ini di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang di zaman Rasulullah bukan bagian dari agama, di saat Rasulullah masih hidup, maka di hari ini pula bukan bagian dari agama. Sehingga kemudian bisa orang mengklaim suatu kebaikan padahal tidak datang bimbingannya, contoh teladannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan melanjutkan penjelasannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah qabla salati dhuhur fi wadi Urna, beliau berkhutbah sebelum salat dhuhur di wadi atau lembah Urna. Wa kana min jumlati ma awsa bihi kitabullah, maka di antara yang beliau wasiatkan adalah kitabullah. Faqal wa qad taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah wa huwa al-Qur'an was sunnah. Kata Syekh, dia adalah Al-Qur'an dan sunnah. Yang ditinggalkan Rasulullah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah, karena memang sunnah masuk dalam kategori kitabullah. Li'annaha wahyun minhu, karena juga merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga barang siapa yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam dari Al-Qur'an dan sunnah, fa innahu lan yadhilla fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia, walan yashqa fil akhirah, dan tidak akan sengsara di akhirat, karena dia berjalan di atas jalan yang benar, yaitu as-sirat al-mustaqim wal hablul matin, dan tali yang kokoh yang takkan pernah putus. Naam, sementara kita haluna fi hadhihi dunya fi lujjatin wa gharaqin mali' bid dalalat wal ahwa was syahawat, kondisi kita di dunia, na'am barakallahu fikum, berada pada kolam dalam lumpur tenggelam, penuh dengan berbagai macam kesesatan hawa nafsu dan syahwat. Walaysa lana najah illa min khilali hadha al-habl, dan tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali na'am melalui tali tersebut yang kita pegang dengan kuat, kita pegang dengan erat. Sehingga barang siapa berpegang teguh dengannya, wa'adda alaihi bin nawajid, dan menggigitnya dengan gigi gerahamnya, naja min hadihil akhtar wa'ad-dalalat, niscaya dia akan selamat dari berbagai bahaya dan kesesatan-kesesatan tersebut. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang melepaskannya, melepaskan tali tersebut, dia akan binasa, dia akan tenggelam, na'am barakallahu fikum, dalam lautan kesesatan dan lumpur kehinaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian innahu sallallahu alaihi wasallam ba'dama awsa bi kitabillahi fi hajjatil wada' allati wada'a fiha annas. Setelah Rasulullah berwasiat dengan kitabullah pada hajjatul wada' yang beliau memberikan di sana pesan-pesan terakhir beliau, tuwuffiya ba'daha, maka Rasulullah wafat setelah itu. Fahadihil khutbah allati khatabaha hiya akhiru khutbatin khatabaha ma'a khutbati ghadir khum. Khutbah itu adalah merupakan khutbah terakhir. Naam, bersama dengan khutbah di Ghadir Khum. Wa qad tashabahat al-khutbatani, dan dua khutbah itu mirip-mirip isinya. Naam. Tapi bukanlah bermakna kalau dikatakan ini khutbah terakhir, bukan bermakna itu wasiat terakhirlah. Dan bukan menunjukkan bahwa setelah naam di bulan Zulhijjah itu Rasulullah langsung wafat. Lah. Tidak demikian. Rasulullah wafat di bulan apa? Hah? Di bulan Rabiul Awal. Jadi setelah peristiwa Hajjatul Wada, naam masih ada Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. 3 bulan atau 2 bulan lebih masa kehidupan Rasulullah yang kemudian beliau mulai ditimpa rasa sakit. Atau ditimpa sakit. Maka dalam 2 khutbah tersebut Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Dan rahasia di balik pengulangan wasiat ini, kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan, na'am wallahu a'lam annahu sya'ara biqurbi ajalih. Beliau sudah merasakan dekatnya ajalnya. Maka beliau mengulang-ulang untuk berwasiat. Na'am atau mengulang-ulang wasiat agar berpegang teguh dengan kitabullah. Maka ini termasuk na'am rasa sayang dan kecintaan Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Kemudian yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasulullah, wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku. Hada kama fi qawlihi ta'ala, ini seperti yang terdapat dalam firman Allah pada surah Al-A'raf ayat yang ke-6. Allah katakan, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Benar-benar kami akan menanyakan na'am orang-orang yang Rasul diutus kepada mereka ini. Umat akan ditanya oleh Allah. Setiap umat akan ditanya tentang nabinya, tentang Rasulnya. Walanas'alanna al-mursalin, dan benar-benar pula kami akan menanyai para Rasul. Na'am. Kami akan menanyai para rasul. Semua rasul akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah zat yang maha tahu. Apakah mereka telah menyampaikan risalah? Telah menunaikan amanah? Telah menasihati umat? Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah katakan, hal ballagakum? Apakah Nuh telah menyampaikan dakwah kepada kalian? Maka mereka menyatakan, ma atana min nadhir, ma ja'ana min nadhir, tidak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami. Mereka mendustakan dan mengingkari dakwah yang berlangsung 950 tahun. Didustakan oleh mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Rasulnya. Maka beliau menyatakan bi'annahu qad ballagha. Bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah. Menunaikan amanah dan menasihati umat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nuh alaihissalam. Apakah engkau memiliki saksi atas dakwah yang telah engkau sampaikan? Maka Nabi Nuh menyatakan Muhammadun wa qaumuh. Yaitu Muhammad dan kaumnya. Subhanallah. Rasul pertama menyampaikan dakwah yang menjadi saksinya adalah Rasul terakhir bersama umatnya. Kok bisa ya? Berapa jarak masanya itu? Maka Nuh alaihi salam menyatakan, karena engkau ya Allah telah menyebutkan dalam kitabmu Al-Quran, na'am, bahwasanya aku telah menyampaikan risalah dan dakwah kepada umatku. Yaitu dalam surah apa? Dalam surah Nuh. Na'am, termaktub di dalam Al-Quran. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fallahu jalla wa'ala yas'alul umam yawmal qiyamah. Allah akan bertanya kepada umat-umat pada hari kiamat. Hal ballagatkum rusulukum. Apakah rasul kalian telah menyampaikan dakwah kepada kalian? Maka ahlul iman, mereka akan menyatakan, na'am ballagatna. Mereka telah menyampaikan kepada kami. Tetapi kaum yang kafir, mereka akan menyatakan, Allah sebutkan dalam suratul Ma'idah, ayat ke-19, ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pemberi kabar gembira dan tidak pula seorang pemberi peringatan. Tidak ada yang menyampaikan dakwah. Fahum yajhadun, mereka menentang dan mengingkari. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antum tus'aluna anni, kalian akan ditanya tentang aku, yakni akan ditanya apakah aku telah menyampaikan dakwah kepada kalian. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para sahabat menjawab na'am pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Na'am, kami bersaksi ya Rasul, engkau telah menyampaikan, menunaikan dan menasihati. Taib, wa fi qawlihi qala bi isba'ihi as-sabbabah. Beliau berkata dengan jari telunjuknya, yakni berisyarat, yarfa'uha ila as-sama', yang beliau angkat ke atas langit. As-sabbabah ini telunjuk. Dari sini diambil kata as-sab. Mencela, mencaci. Karena kalau orang mencela, mencaci maki itu nunjuknya gini. Dasar kamu. Tidak ada orang mencela, dasar kamu. Ya, gini, kurang tajam gini. Nah. Apalagi begini. Nah. Itu malah bagus kelihatannya pakai jempol. Fabarakallahu fikum. Yarfa'uha ila sama, beliau angkat ke atas langit, kata Syekh, fihi itsbat uluwillahi jalla wa ala. Di sini terdapat penetapan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang dimaksud ketinggian di sini adalah na'am uluwudzat, ketinggian zat. Ketinggian zat. Kalau masalah uluwus sifat, ketinggian sifat, maka ahlul bid'ah, na'am, mereka juga mengakui tentang ketinggian sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang banyak menjerumuskan mereka dan menjatuhkan mereka ke dalam perbuatan bid'ah adalah ingkaruhum bi'uluwillahi subhanahu wa ta'ala az-zatiyah. Ketika mereka mengingkari ketinggian Allah dari sisi zat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fauqa samawatihi mustawin ala arsyih. Allah berada di atas langitnya. Na'am, beristiwa di atas arsy-Nya. Nabi menunjuk ila sama. Na'am, wayangkutuha ilan nas. Kemudian beliau arahkan kepada manusia. Ini sebagai isyarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sungguh sangat menyedihkan. Sampai hari ini masih banyak tersebar faham di tengah-tengah muslimin. Akidah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Anna Allah ta'ala fi kulli makan. Tidak cukup sampai di situ keyakinan mereka Allah berada di mana-mana. Bagi orang-orang yang menetapkan ketinggian Allah di atas langit, di atas arsy-Nya. Bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan yang telah ia ucapkan sendiri dalam kitabnya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, thumma istawa ilas sama. Demikian pula ayat-ayat yang menunjukkan ketinggian Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik. Kita baca dalam salat. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ini semua menunjukkan ketinggian Allah dari sisi. Naam uluwul dhat. Sebagaimana juga menunjukkan uluwul as-sifat. Tidak kurang dari pemahaman mereka bahwasanya Allah berada di mana-mana pun. Mereka menganggap orang-orang yang memiliki akidah. Sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya Allah khabarkan sendiri tentang dirinya. Mereka menganggap ini sebagai pemahaman sesat. Sebagai agama baru. Bahkan sampai ada sebagian pondok yang dibakar. Naam, gara-gara memiliki akidah, salah satu keyakinan mereka katanya, yang meyakini Allah berada di atas arsy-Nya. Subhanallah. Terus apa ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah qalat fis sama. Di mana Allah? Di atas langit. Waman ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam katakan, Naam, merdekakan dia karena dia seorang wanita mukminah. Jadi keyakinan dia Allah berada di atas langit dan meyakini Muhammad adalah Rasul Allah Jalla wa'ala. Itu sebagai tanda iman dan bukti iman. I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang wanita mu'minah. Fa ikhwan fid din. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum kunu uqala. Jadilah orang-orang yang berakal. Belajar yang baik. Naam. Belajar dengan penuh tadabbur Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Afala yakra'una Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Wahum yaz'umuna annahum ahlul Quran. Tidakkah mereka baca Quran mentadaburi Al-Quran yang mereka mengaku ahlul Quran. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh, fa fi hadza itsbatun wadihun. Di sini terdapat penetapan yang sangat jelas li uluwihi jalla wa ala ala khalqi, tentang ketinggian Allah di atas hambanya. Li annahu asyara ilaihi fil ulu, karena Nabi mengisyaratkan kepada Allah na'am tentang ketinggian. Fa hadza min adillati uluwillahi ala khalqi. Wa qawluhu yanqutuha ila an-nas ya'ni yusawwibuha, mengarahkan ya ilal hadirin, kepada para hadirin. Tsumma qala Allahumma ashhad salasa marrat, sebanyak 3 kali. Naam. Kenapa Rasulullah mengucapkan itu? Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. li'alla yaqula ahadun, agar tidak ada seorang pun menyatakan innar rasula lam yuballigh, bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah. Ikhwan fiddin azzakumullah, selanjutnya kita akan memasuki hadis yang ke-77. An-nahyu an tarkil amal bi kitabillahi ta'ala, larangan dari meninggalkan beramal dengan kitabullah. Berkata al-muallif atau penulis rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul ala innaha satakunu fitnatun qultu mal makhraju minha ya Rasulullah, qala kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwa al-faslu laysa bil hazl ma tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtagha al-huda min ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa adh-dhikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa'u wa la taltabisu bihi al-alsinatu wa la tashba'u minhu al-ulama wa la yakhlaqu an kathratir riddi aw ar-raddi wa la tanqadi ajaibuhu huwa alladhi lam tantahi al-jinnu idh sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih. Man qala bihi sadaq wa man 'amila bihi ujir wa man hakama bihi 'adala wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim wa qala at-Tirmidhi rawahu at-Tirmidhi wa qala gharibun. Terjemahannya akan kita baca penggalan demi penggalan insyaallah sambil kita baca keterangannya. Kata Syekh Al-Fauzan, hadis ini termasuk di antara bagian hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis dalam bab al-wasiyat bi kitabillah, di mana telah berlalu hadis-hadis yang sahih yang padanya terdapat wasiat dengan kitabullah. Na'am wa hadha qad rawahu at-Tirmidhi wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan Tirmidhi dan yang lainnya. Akan tetapi Tirmidhi menyatakan hadha hadithun gharib. Ini hadis yang gharib. Gharib itu asing. Termasuk na'am la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Tidak kami ketahui kecuali dari jalan ini. Wa isnaduhu majhul, dan sanadnya majhul. Rawinya atau jalur periwayatan hadisnya tidak dikenal siapa-siapa yang meriwayatkannya. Wa hadzal haditsu min aqsamil ahad. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad ala i'tibar annal hadis fil asal yang qasim ila qismain. Tapi dalam tinjauan bahwa secara asal hadis itu terbagi dua. Satu mutawatir, yang kedua ahad. Yang nanti ahad itu terbagi kepada beberapa. Kata Syekh melanjutkan, wal hadithul mutawatir, yang dimaksud dengan hadis mutawatir, ma yarwihi jama'atun an jama'atin, yaitu yang diriwayatkan sekelompok orang, beberapa orang, dari beberapa orang, dari beberapa orang, terus begitu. Yata'adzar tawatu'uhum 'alal kadhib min bidayati sanad ila nihayatihi, yang tidak mungkin, mustahil, na'am terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berdusta mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Jadi dari awal sanad ini sekian banyak orang, sini sekian banyak orang, berikutnya sekian banyak orang, terus sekian banyak orang, terus demikian. Wal hadithul ahad, adapun hadis ahad, kata Syekh, huwa alladhi la yablugh hadda tawatur, yang tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Fala yarwihi jama'atun an jama'atin, tidaklah meriwayatkannya beberapa orang dari beberapa orang. Wa huwa salatatu aqsam. Hadis Ahad itu ada tiga bagian. Tiga macam. Satu, al-masyhur. Yang kedua, al-aziz. Yang ketiga, al-gharib. Apa itu hadis al-masyhur? Ma rawahu salasatun fa aktsar. Yang diriwayatkan tiga orang sampai lebih. Naam. Illa annahu lam yabluq haddat tawatur. Tapi tidak sampai mencapai tingkatan mutawatir. Yang dimaksud dengan tiga orang di sini dalam setiap jalur sanadnya, dalam setiap tabaqahnya, pada tingkatan-tingkatannya. Wal aziz ma rawahu isnan, diriwayatkan oleh dua orang. Wal gharib, adapun hadis gharib, ma tafarrada bihi wahidun. Naam, bersendiri padanya satu orang. Wa haditsul bab min hadzal qism, hadis bab ini termasuk bagian dari al gharib, hadis gharib. Wal hadithu dha'ifun, dan hadis ini dha'if, kata Syekh. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Karena dia berasal dari riwayat Al-Harith Al-A'war dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Sementara Al-Harith Al-A'war mutakallamun fi. Diperbincangkan oleh para ulama. Tentang kelemahannya maksudnya. Dan dirafa'kan kepada Nabi, ini keliru kalau dikatakan sampai jalurnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini keliru. Namun yang benar adalah an yakuna min kalami Ali, bahwa ini termasuk dari ucapan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, bukan termasuk dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayakunu minal mauquf, maka dia termasuk dalam kategori hadis mauquf. Hadis mauquf itu yang sampai kepada sahabat. Kalau sampai kepada Nabi dinamakan hadis marfu'. Wa ma'nahu sahih, tetapi maknanya sahih. Meskipun tadi kita katakan wal haditsu dha'ifun, hadisnya lemah, wa ma'nahu sahih kata Syekh, tapi kandungan maknanya benar. Kenapa? Tu'ayyiduhu al-adillatul ukhra, dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain. Taib. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, atau ucapan Ali tepatnya, ala innaha satakunu fitnah. Ketahuilah, akan terjadi fitnah-fitnah. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dalam sekian banyak hadis yang sahih, naam, tentang akan kemunculan fitnah demi fitnah. Naam. Badiru bil a'mali fitanan, misalnya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah demi fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, yang datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang di pagi hari beriman, ternyata di sore hari berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari beriman, di pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kenikmatan dunia atau kesenangan dunia. Naam. Ini penjelasan Nabi tentang fitnah, fitnah, dan sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang fitnah. Wallahu taala alamis sawab. Insyaallah sisa dari penjelasan hadis ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jazakumullahu khairan. Wa naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa